Punten Bapak, aduh, Oh iya, saya teh mari. mau tanya, Iya, kalau gimana? tempat ngumpulnya anak-anak Segidok teh ada di mana ya? Oh, anak-anak Segidok. Ya, mereka tuh kumpulnya di Saidan. Saidan? Kamu kalau dari sini, langsung menuju Gondomanan aja mbaknya ya. Muhun? Gondomanan itu nanti belok kanan. Muhun? Nanti ada anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong. Muhun? Mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu. Saidan ya, Pak ya? Iya, benar banget. Saidan. Iya. Hatur nuhun, Pak. Oh iya, welcome. Saidan di jalanan tuangkan air kedamaian. Oh.